Selamat pagi, Pak Sevel. Halo, selamat pagi. Ya, maaf dengan Bapak. Pak Pramli. Silakan. Saya rasa ini menjadi presiden buruk buat semua departemen pemerintahan ya. Karena kalau begitu nanti rame-rame pemerintah untuk melakukan kejahatan-kejahatan atau tingkah laku yang seperti yang dilakukan oleh oknum tersebut, nantinya kalau sama toh juga untuk dimutasi atau di atau mungkin hanya dicopot jabatan, semua orang berasumsi bahwa ini cuma copot jabatan, kita nggak apa-apa, oke, gunakan terus fasilitas dari pihak ketiga. Saya rasa itu menjadi presiden buruk. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agung. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Agung. Ya, lengkaplah ya jaksanya, dari mulai yang Urip Tri Gunawan, kemudian sampai bosnya Pak Salim, kemudian satu lagi siapa tuh Pak Wisnu. Nah, sekarang kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ternyata juga itu terlibat, ya sudah lengkap gitu. Nampaknya dengan hukuman yang tidak seberapa itu, kesan saya kok kelihatannya yang semacam ini masih dipertahankan begitu barangkali. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Agung. Apa komentar Anda Bapak Amran? Selamat pagi Ibu. Silahkan. Ya, saya kira singkat saja lah. Negeri kita ini kan sudah negeri panggung sandiwara gitu ya. Jadi kita nggak usah kaget. Cuman ya seperti sekarang ini, kita harapkan si KPK ini menjadi juru terakhir lah buat kita gitu. Yang lain nggak usah diharapkan lah. Kepolisian, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, semua udah lah bullshit semua itu. Terima kasih. Oke, okay, Bapak Lili, selamat pagi. Pagi. Silahkan Mbak. Ya ini negara, memang negara udah edan ya. Jadi ya di mana polisi, jaksa, hakim, DPR semuanya korupsi semuanya. Jadi ya mungkin kita harus mengakuin bahwa memang bangsa ini memang tidak bisa mengurus bangsanya sendiri dengan kekayaan yang melimpah, tapi tidak bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang paling nggak bener aja nggak bisa. Jadi ya mungkin lebih baik kita legowo, kasihkan negara ini ke negara lain, berikan konsesi selama 50 tahun, daripada kekayaan alam ini dikuras habis oleh para koruptor, mendingan kekayaan ini dibagi kepada negara yang bisa mengurus negara ini, kita kasih keuntungan, dan negara ini bisa istilahnya pembagiannya menjadi merata. Saya rasa itu jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Bapak Antonius, ya. Silakan. Ini komentar saya singkat aja. Mereka itu istilahnya pakai hukum rimba, siapa yang kuasa itu yang, jadi harus benar-benar hukumnya ditegakkan karena ada KKN di mana-mana itu. Terima kasih. Iya, yeah. Pak Hari. Halo, selamat pagi. Silahkan Pak Hari. Opini saya lebih baik negara ini harus lebih keras lagi terutama dari KPK, harus mengambil tindakan tegas sekali dengan cara hukum mati para koruptor, karena itu sangat merugikan masyarakat. Kita ambil contoh aja, kita belajar dari negara lain. Mereka begitu tegas sekali dengan para koruptor itu, sehingga semua departemen itu merasa cukup jerah. Oke. Okay. Itu aja. Iya, terima kasih. Penelpon terakhir Bapak Jamri. Saya rasa gini, maksud saya, kalau bisa negara ini dipimpin oleh orang lain dari negara luar, jadi kita bayar mahal. Kalau masih orang Indonesia juga, nanti dia ada hubungan keluarga, hubungan ini, ada neneknya, cucunya, keponakannya, sama juga, nggak akan beres-beres. Jadi kalau seperti pernah di radio Ramakolama, itu ngasih tahu, kalau John Howard juga boleh, nggak apa-apa, tapi kita berani bayar mahal, tapi risikonya ada. Oke, okay. Terima kasih Pak Jamri.